Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayi'ati amalina. Man yadihillahu falamudillala, wa man yadihillahu hadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah, wa khal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarul mur muhdathatuha, wa kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finar. Para pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah SWT, serta kaum muslimin dimanapun antum berada, semoga Allah SWT senantiasa memberkahi hari-hari antum, dan segala kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada antum tetap mendapatkan keberkahan dan serta ditambah oleh Allah SWT kebaikan-kebaikan tersebut. Pensan pendengar Allah SWT, di hari penuh berkah ini tentu tidak lupa pula kita untuk selalu memperbanyak mengucapkan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah SWT, pembahasan kita melanjutkan pembahasan yang telah kita mulai beberapa pertemuan atau dua kali atau tiga kali ya, atau ini yang ketiga kalinya. Itu membahas tentang tuduhan-tuduhan fitnah kepada Syekhul Islam Taimiyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas kelompok-kelompok yang menjadi provokator atau yang melakukan black campaign ya, kampanye-kampanye hitam buat Syekhul Islam Taimiyah. Dan telah kita jelaskan kelompok-kelompok tersebut. Nah, pada kesempatan ini kita akan bicara, pembahasan berikutnya adalah metode yang digunakan oleh para tukang fitnah ini yang membuat tuduhan-tuduhan tersebut. Apa saja cara-cara mereka di dalam membuatkan menyebarkan kebohongan-kebohongan terhadap Syekhul Islam Taimiyah. Nah, ini akan kita bahas metode-metode ini dan juga beberapa contoh siapa orang-orang yang membuat hal-hal tersebut terhadap Syekhul Islam Taimiyah. Baik, kita akan langsung masuk pada topik kita. Itu yang pertama adalah metode mereka adalah at-tazwiru wal-kadhib. Yang pertama, mereka membuat kedustaan dan kebohongan terhadap Syekhul Islam Taimiyah. Dan perlu kita ketahui bahwa biasanya ahlu bid'ah, penentang kebenaran, ketika mereka sudah tidak memiliki argumentasi, mereka akan berpindah kepada metode kebohongan, fitnah, adu domba dan seterusnya. Dan ini bukan sejarah yang pertama dialami oleh Syekhul Islam Taimiyah ya. Di masa Rasulullah SAW pun Rasulullah dituduh dengan tuduhan bermacam-macam. Tentu pada setiap orang menyeru kepada akidah yang benar tetap menghadapi tantangan-tantangan yang sama ya. Di antaranya adalah membuat kebohongan ya, dengan menuduh hal-hal yang sama sekali tidak terfikirkan oleh orang dituduh ya. Nah, ini ada dua seri yang pada kajian pemula ini yang kita bahas di kajian Roja adalah tentang dakwah al-munawiin li Syekhul Islam Taimiyah, yaitu tuduhan-tuduhan kebohongan terhadap Syekhul Islam Taimiyah. Dan di sana setiap Kamis malam ya, Kamis malam di Masjid Imam Syafi'i juga kita bahas tentang dakwah al-munawiin li dakwah Syekh Muhammad Wahab, yaitu tuduhan-tuduhan bohong terhadap Syekh Muhammad Wahab, untuk mencerahkan kaum muslimin yang setiap hari ya mendapatkan informasi di media-media sosial hal-hal yang untuk memojokkan dan menjatuhkan dua ulama besar ini. Di sini kita wajib membela kebenaran dan menerangkan hak kepada umat, dan juga menyelamatkan sebagian kaum muslimin yang mempercayai tuduhan-tuduhan tersebut. Nah, sekaligus juga nasihat, mungkin orang-orang yang menyebarkan tuduhan itu tidak tahu, maka perlu kita jelaskan hakikat yang sebenarnya kepada mereka. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, unsur akhuka dzaliman aw madzluman, ya, tolonglah saudaramu ya yang ya, unsur akhuka dzaliman aw madzluman, tolonglah saudara yang menyalimi yang atau yang dizalimi. Lalu sahabat bertanya, bagaimana cara menolong orang yang menzalimi ya Rasulullah? Kata Rasul, tahjuru an zulmihi, engkau berupaya menghalangi perbuatan zalimnya. Nah, ini sebagian bentuk ya pengamalan dari sabda Rasulullah SAW. Jika kita melihat ada orang difitnah, ada kita tahu kebenarannya, maka kita wajib menjelaskan kebenaran tersebut. Jika kita mendiamkan, berarti kita adalah telah membiarkan tersebarnya fitnah dan membiarkan tersebarnya kemungkaran tengah umat, dan ini akan membawa kerusakan yang fatal ke dalam kehidupan masyarakat jika tidak ada lagi orang yang mampu menjelaskan sesuatu yang diketahui benar yang tidak sesuai dengan fakta, lalu dia mendiamkan. Dan termasuk di sini ketika kita dalam kondisi-kondisi tertentu, jika kita memiliki sebuah bukti dan seseorang dituduh dengan hal yang tidak benar, maka kita wajib memberikan keterangan tentang hakikat sebenarnya agar tidak ada terjadi kezaliman, karena kezaliman itu efeknya sangat berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat. Ya, maka kita tahu ya, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kadang sebagian orang takut memberikan persaksian karena akan ditakutkan dilibatkan dalam perkara tersebut. Tapi bila kita memiliki bukti dan tahu kebenaran, maka kita tidak boleh mendiamkan. Kalau kita mendiamkan, berarti telah membiarkan kezaliman dan menjadikan orang yang tidak berhak untuk dihukum, ya. Dan ini merupakan suatu kerusakan di tengah kehidupan kita bila kita membiarkan sebuah tuduhan-tuduhan bohong itu menyebar di masyarakat, dan yang akhirnya pada masyarakat menjadi korban kebohongan tersebut. Baik, termasuk apa yang telah dibuatkan dalam undang-undang kita itu tentang hukum menyebarkan hoax, ya, membuat kebohongan kedustaan. Ini satu mendukung sebenarnya apa yang dijelaskan oleh ajaran Islam bahwa wajibnya kita untuk menupas kebohongan itu tersebut. Nah, metode pertama mereka adalah membuat kebohongan terhadap sistem kimia. Maka di antara kebohongan itu, di antaranya yang tidak pernah dikatakan sama sekali sistem kimia baik dalam kita-kita beliau, ya. Dan beliau berlepas diri dari semua tuduhan tersebut sebenarnya, bahkan ada yang sudah beliau jelaskan di masa hidup beliau juga, ya. Di antara tuduhan-tuduhan tersebut, kebohongan adalah bahwa Ibnu Taimiyah itu berpandangan yaitu musyabbihah, tasbih. Ini banyak sekali orang menuduh beliau dengan hal ini, menuduhkan bahwa beliau adalah orang menyerupakan Allah dengan makhluk, terutama dalam perkara masalah istiwa Allah SWT di atas arsnya, ya. Sebenarnya dituduhkan oleh beberapa orang, di antara Ibnu Battutah dalam sebuah rihlanya yang masyhur, dan ini sebenarnya ada makalah yang membahas ini, apakah benar Ibnu Battutah itu bertemu dan melihat Syaikh Ibnu Taimiyah, karena di dalam rihlanya itu dia menyebutkan bahwa dia melihat Ibnu Taimiyah berceramah di kursi, lalu berbicara tentang turun Allah, lalu dia memperumpamakan turunnya Allah seperti turunnya dia dari mimbarnya atau dari kursinya, dan ini dibantah oleh para ulama. Di antara yang pertama, sejarah kedatangan Ibnu Battutah ke Damaskus, ya, atau ke masjid, ya, tempat Syaikhul Islam berceramah di Damaskus, itu Syaikhul Islam sedang dalam tidak berada di lokasi atau di tempat itu, dan beliau sedang di dalam penahanan oleh penguasa saat itu. Jadi sebenarnya telah kita jelaskan fitnah-fitnah, di antaranya fitnah tersebut menyebabkan beliau mendekam dalam tahanan, dan ini tidak peristiwa yang baru, ya. Sebagaimana juga Nabi Yusuf dipitnah, kemudian para ulama-ulama dari masa ke masa sering juga kadang-kadang dikriminalisasi sebenarnya oleh lawan-lawan dakwahnya, dan kemudian Syaikhul Islam Taimiyah juga hal yang sama. Nah, ketika beliau di dalam tahanan, saat Ibnu Battutah itu berkunjung ke sana, beliau tidak ada di mengajar dan beliau berada di dalam tahanan. Kedua adalah disebutkan para ulama Syaikhul Islam Taimiyah tidak pernah memberikan pelajaran dalam bentuk di atas mimbar atau di atas kursi, ya. Nah, ini hal-hal yang dinisbahkan kepada beliau. Dan kalau kita baca kita-kita beliau, jelas sekali beliau mengharamkan menyerupakan Allah dan makhluk. Sedikit pernyataan itu berulang-ulang dalam berbagai lembaran-lembaran tulisan beliau. Maka di antara kebohongan juga apa yang dituduhkan oleh Al-Kautsari. Al-Kautsari ini adalah yaitu namanya Muhammad Zahid Ibn Al-Hasan bin Ali Al-Kautsari Al-Jarkasi, ya. Yaitu seorang ahli kalam yang terkenal dengan sangat permusuhannya terhadap akidatus salaf. Dan banyak sekali dari syubhat-syubhat Al-Kautsari yang dinukil oleh para penentang dakwah salaf di berbagai penjuru dunia termasuk di Indonesia ini. Maka kita tahu ya di mana sumber-sumber yang mereka ambil sebetulnya dari tuduhan-tuduhan tersebut. Kebanyakan dari tuduhan itu mereka ambil ima dari Ar-Rifai atau dari Al-Kautsari atau dari Hasan Saqaf. Ya, itu syubhat yang banyak menyebar di Indonesia ini tentang dakwah sunnah, tentang dakwah salaf. Jadi mereka menuduh-menuduh itu dan mana sumbernya? Mereka banyak belajar mengambil tuduhan-tuduhan itu dari Imam Hasan Maliki atau Hasan Saqaf atau Ar-Rifai atau apalagi juga Al-Kautsari. Ya, baik. Al-Kautsari menuduh bahwa Syekh Islam Taimiyah berpaham wahdatul wujud. Subhanallah. Jadi ini antul itu begitu ya beraninya orang-orang membuat tuduhan-tuduhan tersebut dan tidak malu padahal kitab Syekh Islam Taimiyah membantah banyak sekali paham wahdatul wujud, terutama kitab beliau As-Safadiyah ya, itu membahas masalah itu. Buyutul Murtad itu kitab yang membahas tentang bantahan terhadap paham wahdatul wujud, Al-Ittihadiyah dan juga Al-Hulul ya. Betulan kita pernah mempelajari kitab-kitab tersebut dan kita membaca ya, ini berani dia menuduh bahwa Syekh Islam Taimiyah adalah berpaham wahdatul wujud ya. Dan dia menuduh bahwa Syekh Islam Taimiyah membela mazhab tersebut dan mendukungnya. Kemudian dan tuduhan lagi ya, tuduhan-tuduhan bohong yang dibuat ya atau yang dibuat oleh orang-orang yang apa namanya berdusta terhadap Syekh Islam Taimiyah itu adalah menuduh bahwa beliau pernah mengumumkan bahwa dia rujuk kepada akidah Asy'ariyah. Bahwa dia rujuk kepada akidah Asy'ariyah. Yani ini kadang-kadang kalau orang yang membaca kita tersenyum agak rasa geli yang tersenyum sekali melihatnya. Kenapa? Karena kebodohan banget gitu ya. Kedustaan ini dibuat gitu. Karena semua kitab beliau, murid-murid beliau dan semuanya orang hidup di zaman beliau tidak pernah menyebutkan hal itu. Lalu ada orang-orang yang sudah jauh mengaku bahwa Syekh Islam Taimiyah kembali ke akidah Asy'ariyah, bahwa dia taubat dari akidah tersalaf. Nah, kemudian ya mengaku bahwa hal itu disaksikan oleh banyak ulama. Nah, hal ini itu ya yaitu Hasyiah Al-Kautsari ala Saif As-Saqil Lisubki. Ya, ini di antaranya sumbernya di situ ya. Dalam kitab Durul Kamina ya Hasyiah Al-Kautsari ala Saif As-Saqil Lisubki. Nah, ini di antara hal-hal yang disebutkan. Kemudian juga Safiuddin Al-Bukhari menyebutkan juga berapa tuduhan-tuduhan kebohongan musuh Syekh Islam Taimiyah. Di antaranya mereka menuduh bahwa Syekh Islam Taimiyah tadi yang sudah disebutkan oleh sebelumnya itu at-tasybih wa tajsim, mengatakan Allah itu mirip menyerupakan Allah dan makhluk ya dan seterusnya, dan juga tuduhan bahwa beliau merendahkan kedudukan para sahabat. Nah, ini orang-orang yang baca tulisan Syekh beliau sangat jelas sekali kebohongan ini. Padahal dalam kitab-kitab beliau sangat baik pola beliau dalam membahas masalah, biasanya selalu yang beliau setelah hadis dan ayat Al-Qur'an, setelah ayat Al-Qur'an hadis dan kemudian beliau pasti menukil perkataan sahabat untuk menjelaskan maksud dan penjelasan dari ayat dan hadis-hadis tersebut. Dan beliau memiliki kitab yaitu Asar Masul Asyati Min Rasul, di dalam kitab itu beliau juga menjelaskan tentang kemuliaan sahabat ya. Baik. Dan hal itu dibantah oleh Safiuddin Al-Bukhari ya, dengan bantahan-bantahan nanti akan kita urai secara rinci tuduhan tersebut, tapi ini adalah pola-pola kebohongan, apa saja kebohongan itu. Dan Ibnu Katsir juga pernah menceritakan dalam peristiwa pada tahun 702 Hijriah. Ini pernah kita bahas kalau enggak salah. Kenapa kita bahas dalam pembahasan faedah-faedah sejarah dalam faedah sejarah Islam. Itu pada tahun 702, Ibnu Katsir menyebutkan dalam kejadiannya pada tahun ada sebuah kejadian pada tersebut bahwa naib sultan, wakil sultan atau perdana menteri lah ya, atau walul ahad atau ya wakil dari sultan, yaitu sampai ke tangannya suatu kitab yang muzawwar. Muzawwar itu ada kitab yang ditulis atas nama Syekh Islam Taimiyah oleh musuh-musuhnya. Jadi kitab muzawwar, kitab yang di ini penuh kedustaan, artinya apa itu, kitab palsu ya, surat palsu lah. Jadi sebuah surat palsu di situ menjelaskan bahwa Syalislam Temiyah, jadi dibuat semacam surat palsu. Surat itu seakan-akan yang menulisnya Syalislam Temiyah dan berapa murid-muridnya ya menyurati bangsa Tatar, menuruti bangsa Tatar dan memberikan dorong kepada mereka untuk mengganti Naib Sultan, untuk mengganti wakil Sultan ini. Ini sebetulnya banyak sekali sebetulnya ya. Kadang-kadang dai-dai banyak sebetulnya yang dapat fitnah seperti ini. Dilaporkan ke polisi, dilaporkan ke Pemda, dilaporkan ini dengan tuduhan-tuduhan ya, mereka mencurigakan gini bahwa tidak NKRI dan macam-macam, banyak sekali sebenarnya tuduhan-tuduhan begini. Ya, kalau di masa kontemporer seorang abad milenial nih gitu ya. Tetapi sebelumnya udah banyak seperti ini. Di antara salah satunya itu ada orang membuat surat atas nama beliau itu seakan-akan beliau menyurati bangsa Tatar dan memberikan dukungan kepada, dorong kepada mereka untuk mengganti Naib Sultan ini ya menjadi penguasa di Syam itu. Nah, kemudian setelah itu Naib Sultan ini ya arafa annahu mufta'al. Jadi Naib Sultan ini curiga bahwa ini adalah surat palsu sebenarnya. Tak mungkin Utemia melakukan hal ini gitu maksudnya. Dia baru curiga. Ya, apakah benar mungkin? Fafahasa an wadi'ihi. Lalu Naib Sultan mencoba mencari siapa yang membuat, dari mana sumbernya surat ini. Ya, siapa yang memberikan, siapa membawanya? Ya, kemudian ditemuilah orang yang membuatnya, ya. Dan ketika kelompok itu didapatkan bersama mereka muswadatul kitab. Apa yang didapatkan di situ? Muswadatul kitab itu adalah artinya sebelum kitab itu ditulis secara baik kan di oret-oretan dulu gitu ya. Ditemukan itu maswadat itu baca kitanya itu apanya ya. Sebelum kita membuat surat kita rancang dulu, mungkin ditulis-tulis dulu apa yang mau dikirim gitu kan. Nah, muswadanya itu diketemukan. Ya, di sama orang tersebut. Maka Naib Sultan membuktikan hal itu dan mendapati bukti. Jadi muswada surat itu adalah surat yang belum aslinya, belum dikirim, tapi sudah dalam itu sudah di rumus apalah istilahnya ya, rumusannya atau gambaran suratnya. Kemudian Naib Sultan memberikan hukuman kepada pelakunya, hukum yang sangat berat. Nah, ini contoh-contoh. Nah, di sini tentu kita perlu mengambil pelajaran. Ya, baik para penegak hukum, ya, jangan terlalu cepat menerima sebuah informasi-informasi tanpa ada konfirmasi kepada pihak yang dituduh. Kapan perlu untuk memutus mata rantai fitnah-fitnah begini adalah memberikan hukum pada orang-orang yang buat pelaku kebohongan tersebut. Ya, kami kalau ingin curhat sedikit ya, ada sebuah surat melaporkan itu dari sampai dari bupati ke gubernur ke menteri ke presiden malah, dan saya pasti punya fotokopi surat itu. Itu ada berapa orang ustaz disebut namanya dalam hal itu, menuduh bahwa kita ini adalah orang anti NKRI, terpaham takfir, kemudian juga suka mengkafirkan, kemudian apalagi katanya itu macam-macam isinya, dan saya masih punya. Dan sebetulnya hal ini sudah dilaporkan kepada hukum, wallahu a'lam bagaimana hasilnya sampai sekarang. Ya, itulah kondisi dengan fitnah-fitnah begini banyak sebetulnya, ya. Dan kita bicara begini karena hal-hal yang sama juga kita temui di lapangan gitu. Jadi dan kita punya bukti dan masih ada, saya simpan suratnya, ada berapa lembar gitu, dan di situ terdapat nama-nama orang yang melaporkan itu. Saya nggak tahu bagaimana penegak hukum untuk menyikapi hal itu, apa ditanggapi apa tidak. Dan itu jelas memberikan informasi bohong kepada pemerintah, penegak hukum mestinya kan di orang pelakunya. Tanya-tanya, ditangkap. Dan sayang surat ini sampai kepada orang-orang yang dituju itu sampai, tapi tidak pernah klarifikasi. Kami yang dituduh tidak pernah diklarifikasi dan teman pernah diklarifikasi dan dipanggil nama-nama yang ada di dalam itu. Nah, inilah bentuk-bentuk dan mendiamkan. Semua masalah itu semakin lama semakin merajalela mereka, karena mereka yang melakukan ini tidak mendapatkan hukuman yang sebenarnya, hukum yang sewajarnya gitu ya, tidak diberikan efek jera kepada mereka. Para pembohong-pembohong ini harusnya diberikan efek jera ya, agar mereka berhenti merusak ketenangan ketenteraman masyarakat. Baik. Kemudian diantar kebohongan lagi adalah bahwa tuduhan-tuduhan lagi adalah bahwa beliau mengharamkan ziarah kubur secara mutlak, dan mereka memutarbalikkan perkataan Syalislam Temiyah, ya, hal-hal yang tidak pernah beliau katakan. Nah, ini contohnya. Dan bahkan Syaikh Islam Taimiyah telah menjelaskan bantahannya terhadap yang melakukan ini, namanya Al-Akhna'iyah. Al-Akhna'i yang membuat kebohongan ini, bahwa beliau mengharamkan ziarah kubur secara mutlak. Dan ini juga sampai hari masih banyak juga orang-orang yang menyebarkan hal ini. Padahal beliau punya kitab sendiri, kutip gitu ya, yang bisa di yang dicatat tersendiri dan sebetulnya ada dalam majmu' fatawa beliau, itu tentang ziarah kubur. Yang beliau larang bukan ziarah kubur. Enggak ada ulama melarang ziarah kubur sama sekali. Yang dilarang itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah, bahkan bisa terjatuh ke dalam kesyirikan ketika menziarahi kubur. Itu yang dikoreksi, yang diberikan penjelasan. Nah, setelah itu Syaikh Islam Taimiyah menjelaskan betapa bahayanya kedustaan seseorang, apalagi dia seseorang yang apa namanya menisbahkan diri kepada sebagai tokoh agama, kata beliau ya. Kemudian beliau menjelaskan hal itu ya, di mana Syaikh Islam Taimiyah menukil perkataan Akhna'i yang membantah beliau ya, di mana Akhna'i menuduh Syaikh Islam Taimiyah mengharamkan ziarah kubur secara mutlak ya, dan hal ini telah ditulis oleh Syaikh Islam Taimiyah, dan bahkan beliau mengatakan hadal kalam ma'akillatihi ya, kalam ini yang begitu singkat ataupun pendek ini tapi di dalamnya penuh kebohongan, minal kadib al-batil, kedustaan yang sangat batil, wal iftira' ma yalhaqu sahibu bil kadzab bil kadzabin, yaitu kedustaan, kebohongan, fitnah yang bisa menyebabkan pelakunya dianggap orang pembohong, kata selesai al-mardudi syahada, yang membuat persaksiannya bisa tidak diterima. Persaksian ini bukan syahadat, maksudnya persaksian di pengadilan itu kalau jadi saksi dia diterima karena dia dianggap sebagai orang pembohong, atau sebagai al-juhal al-baligina fi naqsil fahmi wal balada, atau sampai pada tingkat orang yang paling bodoh dalam masalah memahami ya, balada itu kan kegoblokan yang luar biasa sebenarnya, itu kata beliau. Kenapa bisa memahami hal seperti itu, kata beliau, kan ini sudah tingkat yang sangat bahaya kebodohannya begitu ya. Ya, wa kana al-wa'i yahki lafzal mujib bi'ainihi, seharusnya ketika membantah, kata Syaikh Taimiyah, ya dinukilkanlah perkataan orang yang mau dibantah itu sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan apa yang dia tulis, jangan dibuat kebohongan ya. Ubayyinu ma fihi min al-fasad, lalu setelah yahki lafzal mujib, jadi lafadznya itu artinya dinukil secara harfian gitu ya, secara bagaimana adanya perkataannya baru dibantah, jangan ditambah-tambah atau dibuat menyimpulkan sendiri lalu dibantah. Nah, maka beliau menyebutkan juga tindakan ini adalah menyebutkan pelakunya keluar dari seseorang berlaku jujur dan memasukkan pada orang ini pelaku sebagai orang yang pembohong yang dan kezaliman. Baik. Dan bantahan beliau kepada Al-Akhna'i, beliau jelaskan bahwa di dalamnya tidak ada sedikit pun isinya tentang mengharapkan ziarah kubur sama sekali. Baik kubur nabi, para nabi, kubur orang saleh dan lainnya. Ya. Walakin soal an hadza. Bahkan pertanyaan tidak pernah hal yang membahas hal ini, kata beliau. Baik, kemudian juga ketika beliau kan menulis kitab Ausatiyah dan beliau diajak untuk berdiskusi, berdebat ya, ketika di Mesir, ini pernah kita jelaskan juga. Kemudian bayyana li hadirin jami'an annahu ya'lamu ma wa zawwarahu 'alaihi a'da'uhu, dan menjelaskan dalam pertemuan itu kepada orang-orang yang hadir bahwa beliau mengetahui apa kedustaan-kedustaan yang dilakukan oleh musuh-musuh beliau ya. Wa annahu la yartadi hadha at-tazwir, beliau tidak redha dengan kebohongan tersebut ya. Walai masal hadzal maktub al-muzawwar syai'an min aqidatihi, apa kedustaan buku-buku yang ditulis atas nama beliau, kadang-kadang membuat sebuah kitab tulis nama beliau di situ ya, untuk supaya ini dianggap kitab beliau ya. Dan beliau menjelaskan bahwa kitab-kitab yang apa bohong yang ditulis atas nama beliau itu tidak merupakan gambaran di akidah beliau. Kemudian bahkan beliau mengatakan waqad kana waqad balagani an huzwira alayya kitabun ila amir ruknuddin jashankir ya, Ruknuddin Jashankir. Jadi beliau menyebutkan adalah sampai kepada saya bahwa seseorang menulis kitab atas nama saya, membuat sebuah surat atas nama beliau kepada Amir Ruknuddin Jashankir, itu Ustaz Darussultan. Ya tada menzikr aqidatul muharrafah, di dalamnya terdapat isinya adalah tentang akidah yang menyimpang. walam a'lam bihaqiqatihi, dan saya tidak tahu mana hakikatnya. Lakin alimtu annahu makdzubun. Jadi beliau tidak tahu apa rincinya secara rinci, tapi saya tahu bahwa itu adalah ya kebohongan yang dibuat oleh orang untuk menjatuhkan beliau di hadapan penguasa. Baik. Setelah beliau menjelaskan tentang akidah beliau ketika dalam diskusi tersebut, beliau juga menyebutkan ana alamu anna aqwaman yakdzibuna alayya. Oh, ana alamu anna aqwaman yakdzibuna alayya. Aku tahu ya benar bahwa banyak orang-orang yang berdusta atas namaku. Kama qad kadzabu alayya ghayra marrah. Kata beliau, dan mereka telah berdusta bukan kali pertama tentang aku. Jadi menyebabkan, membuat seperti tadilah peristiwa-peristiwa tadi, ya, seakan-akan beliau menyurati kitab yang palsu itu, ya, dibuat tantangan beliau atau isinya seakan-akan itu adalah perkataan beliau, ya. Wain amlaitu al-i'tiqad min hifdhi rubama yaquluna katama ba'dahu aw dahana aw dara fa ana ahdhur ya uhadhir aqidatan maktubah. Kata beliau, seandainya saya seleskan akidah saya dalam bentuk penjelasan saja, kata beliau, mungkin mereka akan buat lagi alibi untuk menolaknya bahwa dia sembunyikan sebagian hakikat dari akidahnya. Maka kata beliau, sekarang saya hadirkan dalam bentuk tertulis, kata beliau, ya, sebelum datangnya, ya, sekitar 7 tahun sebelum datangnya Tatar ke negeri Syam, kata beliau. Nah, ini bentuk-bentuk bagaimana beliau menjelaskan kedustaan-kedustaan yang nisbahkan kepada beliau, ya. Maka beliau mengatakan tujuan beliau menjelaskan, menulis kitab itu adalah sebuah pembuktian apa yang akidah yang beliau yakini dalam kitab wasatiyah tersebut. Maka beliau mengatakan fa'ana uhadir aqidatan maktubah, ini saya jelaskan akidah saya secara tertulis, tidak secara lisan, kata beliau. Karena kalau secara lisan mungkin mereka akan berkata, oh, dia ada yang menyembunyikan dan itu tidak sebenarnya apa yang disampaikan pamannya. Maka beliau mengatakan, saya telah menulis tentang akidah saya itu, ya, yang tertulis ini sekitar 7 tahun sebelum datangnya bangsa Tatar ke negeri Syam. Yang kedua, pola musuh-musuh beliau di dalam apa namanya menentang dakwah beliau adalah yaitu at-tadbil was tadlil. Itu talbis itu adalah mengaburkan hakikat sebenarnya, dan ya, wahala itu tentu bagian juga dari bentuk kebohongan ini, tetapi caranya berbeda, ya. Seperti umpamanya suaranya bentuknya adalah bahwa orang yang apa namanya berbicara menyelesaikan akidah salaf dalam suatu masalah, dari masalah akidah, masalah muqtadiyah semestad nitati ma yaqulu wa karu min ibtida' bi kalam salistumiyah. Jadi gini, dia menjelaskan sebuah akidah, sebuah akidah dari akidah yang menyimpang dari akidah salaf, lalu mereka ya menguatkan untuk penyimpangan itu dari perkataan Syekh Islam Taimiyah. Nah, sebagaimana juga yang saya temui di negeri kita ini, ada sebuah buku membahas bahwa Ibnu Taimiyah membolehkan membolehkan maulid umpamanya, kan di dalam kitab Al-Istiqamah Syekh Islam Taimiyah juga membantah hal tersebut. Lalu mereka mengatakan kok yujar alaihi, dari perkataan beliau qad yujar alaihi. Ini situ dijelaskan di antaranya komentar beliau Syekh Islam Taimiyah di situ adalah boleh saja orang itu mendapat pahala bila dia tidak tahu bahwa itu satu hal yang dilarang dengan niatnya, kata Syekh Islam Taimiyah. Lalu orang yang membela pendapat ini dia katakan ini buktinya, ini Taimiyah mengatakan bahwa melakukan perbuatan tersebut, amaliah tersebut adalah mendapat pahala. Nah, begitu kesimpulan yang berbuat. Nah, ini contoh-contoh yang mereka lakukan di dalam mempelintir lah istilahnya kita ini ya, mempelintir dari penjelasan sistemnya untuk mendukung paham mereka atau paham-paham yang menyimpang tersebut. Nah, fa itu nunadzir anna Ibnu Taimiyah yaqul bihadzal qaul. Lalu orang yang membaca atau mendengarnya akan mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah berpendapat seperti apa yang dijelaskan. Ya, wala yadhhar hadzal talbis illa 'indal tahqiq. Nah, tidaklah diketahui permainan talbis ini maksudnya apa, talbis bahasa kita ya. Ya pengkaburan tadi kecuali ketika benar-benar diteliti, ya. Wadzalika berujung ila nasl kitab al-asli li Ibnu Taimiyah. Gimana bisa membuktikannya adalah setiap orang menukil dalam perkataan Ibnu Taimiyah kembali kepada kitab asli yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Di sana akan terbukti bahwa nukilan-nukilan tersebut imma dipotong, imma telah di apa namanya dirubah-rubah maknanya atau diselewengkan ya maksudnya. Nah, itu jadi dipenggal-penggal intinya. Nah, untuk mendukung sebuah paham yang tidak sesuai dengan pemahaman salaf. ليجد الناظر أن المخالف قد اشترى النص وبتره. Jadi ijtaza an-nas wa batarahu. Jadi orang yang benar-benar kembali ke kitab Syaikhul Islam akan mengetahui bahwa orang yang membuat kebohongan itu telah memotong atau mempelintir omongan beliau. Fasara kalaman akhar ghairu kalam alladhi yuriduhu qailuhu. Sehingga menjadilah sebuah ungkapan penjelasan yang tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Syaikhul Islam di dalam kitabnya. Baik. Atau kadang-kadang al-mukhalif, mukhalif ini ada orang-orang yang menentang Syaikhul Islam ya, berhujah dengan dalil-dalil yang mujmal, perkataan-perkataan mujmal dari Syaikhul Islam Taimiyah ya, itu minus mujmal ya, bukan dalam masalah takrir masalah latina kamu alaihi fiha, bukan dalam masalah menetapkan pembahasan itu secara ilmiah ya, tetapi dalam hal munakasyah atau penjelasan yang global, lalu penjelasan global tadi tentu memiliki tafsiran yang bisa ditafsirkan berbeda dengan maksud dari apa yang diinginkan oleh penulis sebenarnya. Maka mereka mengambil perkataan-perkataan yang global itu untuk bisa ditafsirkan sesuai dengan keinginan orang yang mengambil ungkapan tersebut untuk mendukung penyimpangannya atau perkataannya. Baik. Dan mereka meninggalkan ya ini disebut ulaysa wa yatruku nusus al-mubayyina al-muhakkama. Ya. Dan biasanya penentang beliau itu ataupun orang yang memusuhi beliau ini ya, memfitnah beliau ini akan meninggalkan nas-nas yang jelas ya, allati tufassil tilkal masalah, yang menjelaskan secara ini pembahasan tersebut ya, dan wa yukarruha wifqa al-qawaid ilmiah al-mar'iyah, dan dijelaskan oleh Syaikhul Islam sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang dipakai oleh para ahli dalam setiap bidangnya. Baik. Contoh yang tertalbis itu adalah tuduhan Rasulullah SAW Taimiyah tidak berhujah dengan khabar ahad. Nah, kan sudah aneh sekali. Orang-orang yang terbiasa dengan kita selama akan mengatakan ini jelas suatu hal sangat bohong sekali. Ya, itu mengatakan selama tidak berhujah, tidak memakai khabar ahad ya untuk dalil dalam etikot. Karena kalau ahlul kalam kan tidak berhujah, tidak menjadikan khabar ahad itu sebagai hujah dalam i'tiqad. Jadi maksud khabar ahad itu adalah khabar yang tidak mutawatir. Akan tetapi anehnya orang ahlul kalam itu bukan hanya khabar ahad, khabar mutawatir kadang-kadang juga tidak mereka pakai. Dan lebih aneh lagi adalah kadang-kadang tidak hadisnya juga mereka jadikan sebagai dalil gitu. Kalau hadis ahad itu maksudnya hadis yang sahih sekalipun, hadis ahad itu terbagi dengan tiga bagian, ada hadis masyhur, ada hadis aziz, dan hadis gharib. Nah, hadis masyhur itu adalah yang tidak sampai pada tingkat mutawatir, jumlah rawi yang meriwayatkan hadis itu. Jadi kalau yang hadis mutawatir itu adalah ya yastahilu tawatu'um al-kadzib. Jadi mustahil para rawi ini akan membuat sebuah skenario kebohongan untuk meriwayatkan hadis tersebut. Nah, kalau hadis yang masyhur atau hadis sa'at tidak sampai pada tingkat mutawatir. Dan hampir 90% atau 80% dalam Sahih Bukhari itu hadis sa'at semua. Bahkan hadis mutawatir itu tidak seberapa nisbahnya kepada semua hadis Nabi SAW ya. Ini dituduh bahwa beliau tidak menjadikan khabar ahad sebagai hujah dalam masalah akidah. Ya. Dan mereka berhujah untuk mendukung pernyataan mereka tersebut dengan sebuah ungkapan Syaikhul Islam ya, yaitu min hanaqal an Syaikhul Islam ya anna yusni alal asy'ariyah. Jadi hujahnya apa? Di mana Syaikhul Islam ya memuji asy'ariyah. Ya, wa annam ansaruddin, bahwa Islamiyah mengatakan Asy'ariyah itu adalah para pembela agama. Kalau begitu berarti Islamiyah setuju dengan Asy'ariyah secara 100%. Berarti dia berhujah dengan boleh berhujah sependapat dengan Asy'ariyah, tidak perlu berhujah dengan khabar ahad, khabar wahid gitu. Nah, ini kan kesimpulan yang sangat jauh. Padahal Islamiyah bicara tentang apa dan maksudnya bagaimana, lalu mereka ambillah pernyataan yang umum ini untuk mendukung paham mereka. Sebagaimana juga menukil dari Syaikhul Islam membolehkan tawasul dengan Rasulullah SAW di waktu hidupnya sebagai dalil bolehnya berhujah setelah mati. Jadi mereka Syaikhul Islam menyatakan bertawasul dengan Rasulullah SAW hak benar, tapi ketika hidup Rasulullah SAW sebenarnya dilakukan oleh para sahabat. Ya, ketika hidup Rasulullah. Lalu orang yang membantah beliau, orang menuduh beliau ini, orang memusuh-musuh beliau ini menyatakan Syaikhul Islam juga sepakat membolehkan tentang kiaskannya bolehnya bertawasul setelah wafatnya Nabi SAW. Dan lainnya dari contoh-contoh yang begitu banyak yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW oleh musuh-musuh beliau. Baik. seakan-akan seluruhnya setuju dengan akidah mereka yang menyimpang. Ya. Ini adalah salah satu cara lain dari cara-cara untuk membuat bagaimana apa tashwihul kalam al-haq, untuk mengaburkan ya penjelasan yang benar. Haitsu lam ra'a ulaika anna min tumiyah lahu qabul fil ard. Kenapa mereka lakukan itu? Karena melihat bahwa pendapat-pendapat Syaikhul Islam ya apa namanya? Sangat banyak pendapatnya dipakai oleh para kaum muslimin. Ini tidak heran jika ada kelompok-kelompok sebagaimana kelompok radikal, kaum teroris juga memotong-motong ungkapan Syaikhul Islam ya atau ungkapan semua ulama Wahhab untuk melegalkan paham mereka. Itu tidak salah, tidak suatu yang heran ya. Jangankan itu ayat Al-Quran saja bisa mereka perintil, mereka potong dan sebagainya macam. Jadi makanya jangan ketika seseorang berhujah dengan ungkapan orang lain, lalu kita lihat dulu apa sebenarnya pahamnya, di mana dinukilkan perkataan itu, sedang apa, apakah benar dia mendukung paham radikal itu atau tidak, kan gitu. Nah, ini yang banyak sebenarnya sekarang. Jadi mereka ambillah ungkapan-ungkapan potongan-potongan kapsul semia, lalu digabung-gabung dan seakan-akan dia mendukung paham-paham yang menyimpang ini. Ya. Tujuannya ada dua, ima untuk mendukung paham dia agar pahamnya diterima di masyarakat. Yang kedua, tujuannya untuk menjatuhkan dakwah atau paham Syaikhul Islam, ya penjelasan Syaikhul Islam yang secara kebenarannya yang disampaikan oleh beliau untuk dijatuhkan, lalu dipotong-potong ungkapannya sebagai untuk bahan untuk menjatuhkan kedudukan beliau dan untuk memberikan celah membuka tuduhan kepada beliau, tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai dengan pandangan beliau. Nah. Ini pola-pola yang sering dilakukan. Maka kalau ada orang katakan itu kan diajarkan kitab Syaikhul Islam oleh dia kelompok-kelompok tersebut, ya belum tentu mereka mengajarkan sesuai dengan pemahaman yang benar. Bisa saja mereka pegang-pegang kitab itu lalu penjelasannya adalah menurut otaknya sendiri, ya kan? Akan ketahuan nanti penyimpangan kesalahannya itu apa, benar-benar dibaca kitab tersebut secara jelas, ya kemudian akan terbantahkan. Dan inilah yang banyak tersebar di masyarakat sekarang ini, ya. Karena memang pola penelitian yang kita lihat ya, saya sudah berapa kali ikut seminar dan orang meneliti tentang dakwah sunnah ini. Jadi ketika dia meneliti dakwah sunnah ini, kemana dia pergi? Dia ada poin yang mau disampaikan oleh ingin mencari keburukan-keburukan. Jadi maka dia lihatlah, ini dalam sebuah seminar internasional saya pernah hadir ya, dan dia mengaku penelitian tentang dakwah salaf. Lalu diterangkanlah oleh dia bahwa orang salafi itu hidupnya kumuh, pesantrennya begini, anaknya enggak terurus macam. Itu saya dengar langsung nih ya, ini bukan cerita-cerita, saya dengar langsung. Dia menyampaikan hal itu. Yang diambil oleh dia sampelnya apa? Salah satu pondok katanya di Kalimantan. Loh, kenapa mestinya dalam mencari data yang harusnya kan dicari pondok yang sudah maju, yang banyak santrinya, yang dilihat di situ pendidikannya jelas terprogram. Itu mestinya itu enggak. Nah, ini jadi jangan terlalu cepatlah membenarkan penelitian-penelitian para peneliti sekarang ya. Tidak perlu, karena kita menemukan banyak sekali kebohongan-kebohongan. Karena mereka mencari data itu, ada sumber yang mereka cari dan ada tujuan. Jadi mereka mengambil data-data yang memang data itu mungkin ada di lapangan, tetapi tidak menggambarkan sebenarnya apa yang sebenarnya. Maka sehingga waktu itu saya bantah, kalau Anda berbicara masa ini, kenapa Anda tidak teliti saja para pemulung-pemulung yang hidup di bawah jembatan, itu lebih parah hidupnya. Jadi mereka ambillah contoh example-example itu. Nah, itu contohnya. Karena itu tidak bisa dinisbahkan. Ketika suatu kelompok atau suatu golongan diambil orang-orang yang tidak baiknya sebagai presentasi atau menggambarkan kelompok itu, ini suatu hal yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah di dalam melakukan penelitian. Ya. Dan juga ada penelitian, ya, seseorang telah mendapatkan profesor membuat sebuah penelitian tentang kampus yang kita rintis. Dia mengatakan bahwa kampus kita itu mendapatkan dukungan dari dana dari salah satu dana negara Timur Tengah, ya, dan menyebut namanya tersebut. Dan saya perintis, saya tahu dari awal tidak ada dana-dana yang masuk dari negara yang disebutkan dalam penelitian tersebut. Nah, kapan dia meneliti? Memang dia pernah ke kampus, datang menanyakan bagaimana dana penelitian selama dana pengembangan kampus segala macam. Inilah betul-betul, ya, betapa banyak kebohongan-kebohongan dalam penelitian ilmiah yang terjadi gitu. Nah. Jadi dan ini sama seperti menangkan, karena tujuannya ingin menjatuhkan, maka yang dicari oleh dia adalah yang buruk-buruknya saja. Ya, kalau orang-orang yang memang profesional dalam penelitian, dia akan melihat apa poin yang mau disampaikan adalah melihat mana yang dapat dijadikan sebagai presentasi daripada kelompok yang mau diteliti, mestinya begitu. Ditanyakan kepada pakar-pakarnya, kepada ahlinya dalam bidang tersebut, apa sebenarnya gambarannya. bukan dari tingkat pemahaman yang dibawa. Ketika ingin meneliti sebuah kampus, yang diteliti adalah mahasiswa yang gagal, ya, yang nilainya nilainya yang C gitu ya. Lalu dikatakan bahwa kampus ini adalah kampus yang terburuk. Karena diambil sampelnya di situ, tapi tidak pernah diteliti mahasiswanya yang prestasi. Nah, ini kan suatu contoh-contoh yang terjadi dalam penelitian-penelitian yang saya temui ya. Tentu tidak semua tentu penelitian ilmiah seperti itu, tapi khusus ya saya menemui adalah penelitian-penelitian yang berbicara tentang dakwah sunnah, poinnya banyak ke situ. Apalagi yang bicara masalah Wahabi, masalah Salafi, itu umum penelitiannya seperti itu. Saya bisa katakan hampir 70% penelitian itu tidak penelitian yang akurat. Ya. Maka perlu saya sampaikan kepada penegak hukum, kepada penguasa, penelitian itu pernah enggak dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang diceritakan oleh mereka begini begitu itu. Karena semua itu adalah ya berita-berita yang dipelintir, yang memang diambil di media massa, tidak pernah dikonfirmasi kepada pihak yang diberitakan segala macam. Nah, ini kita memang agak masuk kepada topik-topik yang menyinggung tentang dakwah kita ya, karena memang sekarang ini mereka metodenya tidak jauh dari apa yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu mereka dalam menentang kebenaran. Ini metode modalnya adalah yaitu kebohongan, modalnya immah talbis tadi ya, mengaburkan kebenaran. Nah, itu. Jadi, yang ketiga adalah polanya adalah at-tahdzir minal iktirar bihi ala niyatan ya, yaitu secara terang-terangan memperingatkan ya untuk tidak mengambil faedah dari kita-kita beliau kalau di masa beliau tentu untuk mengikuti dakwah beliau, mendengarkan kajian dan penyampaian beliau ya. Ya, haitsu la yatamakkan ada wa nubtina ayjahu fi masail ilmiah, ketika para musuh-musuh ya Ibnu Taimiyah ini tidak mampu menghadapi secara ilmiah, mereka tidak mampu untuk berhadapan di depannya untuk berdiskusi ya, wa dhannu annahum bihabsihi wa sijni wa ihanati yastati'una nal minhu, dan mereka menganggap bila mereka dapat menjembloskan ketahanan kedbui ya, menghina menjatuhkan kehormatannya, mampu istati'una nal minhu untuk menjatuhkannya, untuk menyatukan dengan itu cara untuk menghambat dakwah beliau. Ya, walakin hak ayalu dan manzilatun nabiyya dalam ya, tetapi Ibnu Taimiyah ini sudah kadung dikenal oleh para ulama-ulama, oleh penguasa dan masyarakat, ya. Sehingga tidak berpengaruh dari apa yang mereka lakukan tersebut, ya. Ketika hal itu tidak mempan, ya, upaya-upaya tadi membuat kebohongan, melaporkan kepada penegak hukum yang ada di masa itu, beliau ditangkap, ditahan semacam, tidak berpengaruh terhadap perkembangan dakwah yang beliau sampaikan, maka akhirnya mereka mengambil cara lain untuk memerangi mereka, ya, untuk memerangi dakwah Salafiyah ini, yaitu dengan memperingatkan buku-bukunya. Ini di sebagian negara ada buku-buku beliau yang dilarang, ya, karena dari penelitian-penelitian atau informasi-informasi yang menyimpang tersebut dijadikan sebagai dasar oleh penegak hukum negara tersebut untuk sebagai pedoman mereka. Baik. Jadi diperingatkan tentang bahaya buku-buku beliau, iktirab bi ilmihi, ya, menjelaskan bahwa dia berakidah yang menyimpang, ya, dijelaskan di berbagai pelajaran-pelajaran mereka, tulis-tulisan dan lain sebagainya. Dan ini banyak sekali ya contoh-contohnya sebenarnya. Di antara orang yang terkenal dengan sangat membenci kitab-kitab Salafiyah Islamiyah itu disebutkan namanya Yusuf An-Nabhani. Ya. Namanya Yusuf An-Nabhani. Dia ini adalah Yusuf bin Ismail An-Nabhani, yaitu seseorang hidup di zaman kita sekarang, ya. Dan dia hidup di Mesir ya, rahala ila Mesir atawal qada'una. Jadi juga pernah menjadi hakim di Mesir. Nama Yusuf An-Nabhani. Nah, baik. Dan dia menyatakan bahwa memperingatkan tentang perkataan Salafiyah masalah akidah seperti safar untuk ziarah kubur orang saleh dan beristiqosah dengan mereka. Ini yang diungkit-ungkit oleh beliau, ya, oleh Yusuf ini untuk memperingatkan tentang bahaya buku-buku Salafiyah. Baik. Yang keempat, cara-cara lagi ada nisbatul awaliyah fi ibtida'id dalalat. Di antara pola-pola lain dilakukan adalah untuk menisbah sesuatu pemahaman-pemahaman yang tidak ada pada di ulama salaf, dan ini adalah mereka tuduh ciptaan Ibnu Taimiyah atau paham Ibnu Taimiyah menyendiri, tidak ada dipahami oleh ulama-ulama lain. Nah, begitu tuduhannya, ya, bahwa dialah yang pertama umpamanya man'un syaddir rihal ila ziyatil kubur salihin, dituduh umpamanya bahwa belulah orang yang pertama melarang untuk melakukan perjalanan menziarahi kubur orang soleh. Dia pula lah yang pertama melarang umpamanya berfatwa haramnya dia pula yang berfatwa tidak bolehnya tawasul dengan orang soleh. Nah, dia itu dinisbahkan bahwa dia yang pertama melarang orang untuk bersafar menuju tujuan ziarah kubur orang soleh, atau dia pula yang pertama melarang untuk bertawasul dengan orang-orang soleh. Nah, ini tuduhan-tuduhan kepada beliau, ya. Dia pula yang pertama punya berkata dengan tajisim dan lain-lain di masalah-masalah akidah, ya. Tiyaruna khalafaha ijma' ulama. Lalu mereka mengatakan itu adalah menyelisih ijma' para ulama. Baik. Ini tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada beliau, ya. An-naql min ba'din. Nah, yang kelima polanya adalah menukil dari kitab-kitab yang membantah Syekh Ibnu Taimiyah tanpa mengecek kepada kitab Ibnu Taimiyah itu sendiri. Nah, ini pola yang berulang-ulang banyak sekali, ya. Ini pola yang berulang-ulang baik yang terjadi dalam Syekh Muhammad Wahab, itu saya temukan dan juga dijelaskan oleh penulis Da'wah Munawiin di Syekh Muhammad Wahab, itu juga demikian sama. Jadi nukil dari apa yang sebelumnya, kitab-kitab yang membantah sebelumnya tanpa mengecek bagaimana hakikat sebenarnya dalam kitab-kitab Syekh Ibnu Taimiyah. Ini yang banyak terjadi. Nah, jadi syubhat tersebut, ya, dinukil oleh orang-orang yang generasi berikutnya dari yang sebelumnya, ya, tanpa kembali kepada buku-buku Syekh Ibnu Taimiyah tentang apa yang nukil tersebut, ya. Fayaqulun fi muwadi mutaaddida ani Taimiyah kalaman kalaman huwa laisa lahu. Kadang-kadang dia menukil perkataan-perkataan dari buku Taimiyah dan itu bukan ungkapan Syekh Ibnu Taimiyah. Wa idza tulib wisyatin naql, jika mereka diminta di kitab mana kamu nukil ini, mana tempatnya, halamannya berapa, apa nama kitabnya, ya. Wa azul kalam ila masdir qaili wa qailihi, dan meminta di mana sumber perkataan ini, sakatu. Setelah itu, ya, mereka diam, tak bisa membuktikan. Dan ini dari berapa kali kita ada diskusi-diskusi dengan para orang-orang yang menuduh-nuduh, seperti yang pernah saya sebutkan mantan salah seorang teroris yang kemana-mana yang mengatakan bahwa dia belajar Durrasaniyah, dia memberi paham takfiri itu dari kitab Durrasaniyah. Di awal tahun 2022 ini saya langsung berdiskusi dengan dia. Ya, dia tidak bisa menunjukkan mana di dalam kitab Durrasaniyah yang mana, jilid berapa, halaman berapa. Dia membawa kitab saya itu, tapi enggak pernah dia buka, enggak pernah dia perlihatkan, ya. Karena itu semuanya adalah, ya, tuduhan-tuduhan. Dan dia, kalau memang ada dalam kitab itu, kita lihat dia memahami benar enggak, atau dipahami sepotong-potong ungkapannya. Tentu kita ingin membuktikan, ya. Perkataan tidak ada sama sekali, atau dia yang salah memahami. Sebenarnya kita katakan tadi, dipegang kitab itu terus syarah oleh sesuai yang paham ustadznya, itu bisa saja. Summa ahalu ila kutub adai wa mukhalif. Nah, dia tidak bisa membuktikan dari kitab Syekh Ibnu Taimiyah, tapi dibuktikan dari kitab-kitab yang memfitnah Syekh Ibnu Taimiyah. Maka dinukil dari kitab-kitab adai wa mukhalifi. Orang-orang yang berseberangan Syekh Ibnu Taimiyah itu yang dinukil, dari kitab itu dinukil oleh dia. Nah, wa hadha manhu inda tahqiq laisa bisawiyyin wala mardiyyin. Tentu ini tidak cara untuk membuktikan sebuah pemikiran orang dituduhkan kepada dia tetapi diambil dari kitab orang lain. Tuduhan orang lain juga. Nah, ini tentu, dan ini bukan cara penelitian ilmiah yang benar, ya. Makanya kalau kita berkata ini perkata Imam Syafi'i, ya, diambil dari kitab Imam Syafi'i atau dari kitab muridnya yang jika tidak ada. Nah, maka ulama-ulama al-sunnah di sini, ya, tamayyuz mereka dalam membantah. Mereka tidak mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh orang-orang yang dibantah tersebut. Bahkan benar-benar dinukil. Jika kita menukil, kita membantah semuanya orang Syiah Rafidhah begini dan begitu umpamanya, kita akan nukil langsung dari kitab Usul Kahfi, Biharul Anwar, ya, Man la yadurul faqih, dan berbagai kitab-kitab ya, karang-karang dari ulama Syiah tentunya. Ya, boleh kita membuat kebohongan. Demi untuk mencintai kaum, kita tidak boleh membuat kebohongan. Wala yajrimannakum syana'an qaumin an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu bittaqwa. Jangan menyebabkan kebencian engkau terhadap sekelompok kaum membuat engkau tidak ya berlaku adil, berlaku adillah. Ya, tidak boleh kita menzalimi siapapun. Ya. Dan sangat mengherankan ya, kita membaca kalau tulisan-tulisan orang-orang yang mengkritik, menyalahkan, memfitnah Syekh Islam Taimiyah ya. Wa ya'mal nisbatahum ilal kalam masail lidnya. Dan kita coba melihat penisbahan atau ungkapan-ungkapannya dikatakan itu adalah perkataan Syekh Taimiyah ya. Dan ya, mereka menisbahkan masalah-masalah kepada Ibnu Taimiyah idza takadu tajid inda mutaakhir jadi dan yadhkur fala ya'dul amr ya, kalau orang-orang yang sekarang maya, kita lihat bantahan-bantahan mereka, perkataan-perkataan nisbahkan Ibnu Taimiyah, jika kita mencoba melihat maka kita tidak akan mendapatkan dari mereka kecuali hanya menisbahkan perkataan nukilan itu kepada itu kepada kitab-kitab yang tidak itu Syekh Taimiyah, tapi kita-kita membantah Syekh Taimiyah, pemainnya musuh-musuh beliau atau penentang beliau. Nah, dan tidak lewat urusan mereka kecuali hanya imma ziyadah fil kadhib au su'u faham. Jadi kalaupun mereka kembali kepada Syekh Taimiyah, kadang-kadang mereka salah paham atau tujuannya adalah su'u qasdin, memang tujuannya ingin sengaja untuk memenggal perkataan tersebut untuk bisa dijadikan bukti tentang tuduhan, pembenaran tuduhannya itu. Nah, ini banyak sekali ya, boleh jadi ya, wayangkul al-wahid minhum kalaman al-mutaqaddimin lam yafhamu wa qad utiya min su'i fahmi. Boleh jadi salah seorang mereka mengukil suatu ungkapan dari ulama-ulama mutaqaddimin kemudian dia tidak paham wa qad utiya min su'i fahmi, dan sebabnya keliruannya adalah karena dia salah paham memahami ungkapan-ungkapan tersebut. Ya. Ini contoh disebutkan, contohnya seperti mana dilakukan oleh Nabhani di sini. Ya. Min khaltin hina dhanna anna al-qasida nuniyah allati radda alaihi subki ghair qasida nuniyah al-mashhur Ibnu Qayyim. Ini subki ini Nabhani menyebutkan di antara bentuk ketidakpastian atau pengen kekacauan maklumat yang ada dalam pikirannya ya, kacaunya dia menyebelaskan sebuah permasalahan. Contohnya dia mengatakan bahwa qasidah nuniyah yang dibantah oleh Subki itu bukan qasidah nuniyah yang masyhur ditulis Ibnu Qayyim ya, fahiya qasidatun ukhra hasba dhannihi, dia menganggap bahwa itu adalah qasidah yang lain ya. Ini contohnya, dia katakan itu bukan qasidah itu tapi yang lain, padahal jelas-jelas yang dimaksud adalah qasidah nuniyah kayak karya Ibnu Qayyim rahimallahu. Baik. Wajar nakluhum min ba'din, sawa'un kana dhalika nakl bi'azun aw la bi'az, wa sawa'un kana dhalika nakl harfiyan aw kana nakl bil ma'na, idza tatabba' al munsif kalama awa'il mukhalifin li muntamiya thumma man ja'a ba'dahum ila hadha al asab fala yajid ma kasat al kitabat wasnan ilmiyan laha. Jadi kalau kita mencoba melihat tulisan-tulisan yang membantah Syekh Islam Taimiyah ya, dari masa ke masa, mereka tuh menulis dari orang-orang yang membantah sebelumnya, dibantah sebelumnya, diambil juga dari kitab tersebut, dibantah pula oleh dia, dan itu aja. Ya. Maka tidak dapatkan dalam tulisan-tulisan itu timbangan ilmiah yang jelas. Ya. Siwa tashwish wa kilimatil itar. Hanya sekedar, tashwish bahasa kita, kekacauan saja, penjelasan yang tidak membawa ilmu, ya, dipotong-potong, dikesimpulkan sendiri dan seterusnya. Ya, kalimat al-itharah atau kalimat-kalimat untuk provokasi. Al-ba'ida an wazil ilmi li'ulumin wal ma'arif. Jauh daripada pola-pola ilmiah di dalam menjelaskan masalah-masalah ilmu. Nah. Karena adalah kasratul ilzamat batilah. Nah, ini pola lain. Ilzamat itu maksudnya adalah kalau berkata kayak ini berarti kamu melazimkan begini. Contoh namanya. Kesimpulan-kesimpulan mereka ambil dari orang-orang yang nuduh-nuduh Syekh Islam Taimiyah dengan pemahaman-pemahaman yang mereka tuduhkan tersebut ya, bahwa umpamanya ketika Syekh Islam Taimiyah menjelaskan bahwa ziarah kubur begini itu, lalu disimpulkan berarti dia mengharapkan ziarah kubur. Nah, itu kesimpulannya ya, ketika mau kritik tentang hal-hal yang berkenaan tawasul-tawasul yang sesuai dengan syar'i, disimpulkan mereka, oh berarti dia anti tawasul. Jadi tidak proporsional dan profesional di dalam membahas suatu masalah. Dan ini kita temukan di lapangan ya, sebagaimana yang banyak dituduhkan kepada para duat sunnah dalam menjelaskan masalah. Ya, ketika mereka menjelaskan sebuah hukum dituduh begini dan begitu, ya. Kemudian, ya, nah, ketika orang-orang yang ingin menjatuhkan Islam Islamiyah mencoba mencari kesalahan-kesalahan yang fatal dalam kitabnya, mereka tidak mendapatkan dari kata-perkataan yang mungkin untuk dijadikan sebagai bukti penyimpangan dalam akidahnya. Ya, ittarba nadzalika istikdam uslub al-ilzam fasid. Maka mereka menggunakan uslub yang lain, itu uslub itu melazimkan suatu kelaziman yang fasid, kelaziman yang batil, kelaziman yang keliru ya. Contoh umpamanya bi qaul bi anna dengan imma bi qaul bi anna lazim qaul qaul. Imma dengan pandangan bahwa lazim sebuah perkataan adalah perkataan pendapatnya. Jadi contoh umpamanya pembahasan umpamanya ketika orang tidak mengkafirkan, ini perselisihan ulama umpamanya dalam masalah tarikus shalah. Apakah tarikus shalah kafir atau tidak kafir? Orang yang meninggalkan salat apakah dia kafir atau tidak kafir? Nah, kalau orang yang berilzamat di sini, ilzamat maksudnya melazimkan perkataan orang itu, kalau dia tidak mengkafirkan, dikatakan, oh ini berpaham murjiah. Kalau pendapat yang mengkafirkan, dianggap dia berpandang, oh ini paham khawarij. Nah, ini yang alzamat yang tidak boleh. Karena lazimu qal laisa bilazim illa idza iltazamahu. Ya, itu kaidah dalam ulama. Kelaziman sebuah perkataan, ya, bukanlah sebuah keyakinan atau perkataan, kan itu yang diyakini maksud. Contoh umpamanya dalam manhaj umpamanya ketika kita umpamanya tidak membolehkan masyarakat untuk demonstrasi ya, karena itu bukan solusi dalam mengingkari kemungkaran yang ada pada penguasa. Apa kesimpulan dari pihak-pihak yang anti dengan dakwah kita, yang tidak suka dengan penjelasan ini? Apa katanya? Oh, ini membiarkan kezaliman. Nah itu kesimpulan diambil oleh dia. Oh, ini membiarkan kezaliman berarti. Jadi itu kesimpulan-kesimpulan lazim yang mereka katakan. Nah, itu contoh-contoh. Nah. Wa yalzimuna ma laysa laziman. Mereka melazim sesuatu yang tidak lazim. Tetapi ada hawa nafsu yang buat kemarin. Contoh umpamanya lazim qaul bi inkan hawaj la ala walaha al-qaul bi kidamil alam. Jadi ketika selesai menjelaskan sebuah pembahasan ini adalah kemungkinan yaitu tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah fa'al mayurid. Belum bahas masalah ini, yaitu tentang al-hadis la awal laha, bahwa Allah memiliki perbuatan yang senantiasa dalam sifatnya begitu. Lalu dipahami oleh orang, berarti kamu mengatakan alam ini kidam. Nah, itu lazimnya itu. Qadim, alam ini qadim ya. Kemudian walazim qaul biman tawassul ba'da mamati aqau bi adam mahabbati sallallahu alaihi wasallam. Nah, juga kesimpulan pemanya yang diambil oleh orang sebagian orang ketika kita melarang pemanya jangan bertawasul dengan orang-orang sudah mati, baik dengan orang soleh atau dengan para nabi ya. Pemanya penjelas ulama mengharamkan tawasul dengan doa Nabi SAW setelah beliau meninggal. Ya, tawasul dengan Nabi setelah beliau meninggal. Nah, itu dianggap lazimnya berarti orang ini tidak menghormati Nabi. Sama juga ketika dijelaskan jangan bertawasul dengan orang-orang soleh yang sudah mati. Lalu disimpulkan berarti dia ini tidak mencintai orang soleh. Nah, itu maksudnya lawazim. Nah, ini yang dikatakan tuduhan-tuduhan yang begitu banyak ya. Atau lazim kultimis qaul syekh, atau mengatakan bahwa perkataan muridnya adalah perkataan gurunya. Yaitu menilai gurunya dari muridnya, perkataan muridnya. Nah, ini juga ada. Ya, faqulu qaul yaqulu bihi ahdu talamiz syekh sumtaya fa in yaqulu bihi la mahala. Jadi sebenarnya anggapan sebagian orang-orang yang mencoba mencari kesalahan-kesalahan beliau, menjatuhkan beliau adalah setiap perkataan dikatakan oleh muridnya berarti inilah perkataan gurunya gitu. Wa hadza laysa bisahih. Ini bukanlah suatu cara penilaian yang benar ya. Ya, karena sebagian murid-murid ya, sebagaimana murid-murid kadang-kadang sudah sampai pada marhalah ijtihad, maka dia tidak mengkali kepada gurunya sebagaimana Imam Syafi'i tidak mengkali kepada gurunya. Maka kita umpamanya ketika Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik ya, tidak mengatakan pendapat Imam Syafi'i itu adalah pendapat otomatis pendapat Imam Malik. Karena murid-murid kadang-kadang sampai pada marhalah ijtihad. Demikian pula Imam Ahmad memilih ijtihad yang berbeda dengan gurunya, maka tidak bisa disebabkan perkataan murid kepada itu adalah perkataan gurunya. Nah, demikian pula, walau qalidu bima waqa fi min akhta' wa qad Yazil timis fi akhta. Dan kadang-kadang murid itu dalam ijtihad bisa salah. Maka kesalahan itu tidak bisa kan dikatakan itu kesalahan yang disebabkan itu sebagai pada gurunya. Baik. Karena boleh jadi itu tidak diambil dari gurunya. Baik. Imma bi dzammi ma lazima minhu dzammu in mutamiya faqulu ma yatatam ala dzammi in mutamiya fa huwa madhmum indahu. Atau mereka menyimpulkan sesuatu yang mana lazima minhu dzammul istimya, yaitu suatu hal yang inutamia di sini salah atau disalahkan dikritik, maka setiap pendapat-pendapat yang di situ inutamia dikritik atau salah, berarti dia salah seluruh pendapatnya. Ini malazim kedemikian, ini tidak boleh. Boleh jadi ulama salah satu pendapat, ya bukan berarti semua pendapatnya dibuang. Nah, ini sebenarnya mana yang disebutkan kebanyakan mereka, ya mereka karena itu kerjanya kutub alati yu'taman alaiha fi bab al-i'tiqad alati alafa a'immatus salaf fa lamma kana lazim al-qadah bi akid al-mutamiyah al-qadah bi akid salaf, ya sebenarnya umpamanya disebutkan bahwa al-mutamiyah banyak sekali berpegang di dalam menjelaskan akidah-akidah itu kepada kitab ulama-ulama salaf. Nah, maka apabila ada cacat pada akidah al-mutamiyah, berarti ada cacat pada kitab-kitab akidah salaf tersebut. Fa'alu dzalika ghairu mu'alin, dan mereka melakukan tanpa peduli. Makanya seperti Al-Qausari itu apa perkataannya kepada Ad-Darimi, Imam Darimi yang begitu keras terhadap paham Jahmiyah dan Mu'tazilah, itu luar biasa dia tuduh sebagai hawashi, sebagai mereka mujassim, musyabbih dan macam perkataan. Dan kepada ulama-ulama yang ambil pendapatnya Ibnu Taimiyah, akibatnya mereka membenci ulama-ulama tersebut karena Ibnu Taimiyah menjadikan alasan itu. Karena Ibnu Taimiyah jelas di dalam pembahasan akidah-akidahnya selalu berpegang kepada Al-Quran Sunnah dan berupaya menjelaskan masalah itu dengan pemaham salaf. Nah, ini di antara contoh-contoh ya. Ya. Atau kadang-kadang mereka melakukan penisbahan, yaitu meragukan menisbahkan sebuah kitab kepada pengarangnya. Nah, contoh pada zaman kita ini, ketika sudah jelas ya bahwa Imam Abdullah Al-Asy'ari mengarang kitab Al-Ibana. Sekarang ada upaya-upaya mereka untuk mengingkari kitab tersebut. Imam mengatakan kitab tersebut telah dirubah-rubah dan macam-macam tuduhannya. Nah, ini pola-pola yang mereka lakukan ya. Baik. Sebenarnya yang mereka lakukan di sini kama fa'alu fi kitab tauhid Hafiz Ibnu Khuzaimah. Jadi sebenarnya mereka tuduhkan terhadap kitab tauhid karang Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah adalah seseorang ulama Syafi'i yang menulis kitab namanya kitab tauhid, yang itu kitab akidah. Nah, atlaqu alaihi kitab syirik, sampai mereka menuduh bahwa kitab tauhid yang ditulis Ibnu Khuzaimah itu kitab syirik, ya. Baik, ini di antara bentuk-bentuk keberanian ya yang mereka lakukan di dalam karena mereka saking begitu bencinya kepada Ibnu Taimiyah, kadang-kadang ulama yang dinukil pendapatnya oleh Ibnu Taimiyah termasuk yang mereka benci. Wa ma yarmuna mu'alifi bi annahu kanu min as-salaf thumma ikhtalatu wa ta'asaru falat bal minhu ma ulifa ba'da tawilihim. Kadang-kadang mereka menuduh, mereka menyatakan bahwa pengarang kitab tersebut di akhir umurnya ikhtalatu maksudnya telah pikirannya sudah tidak normal gitulah ya. Nah, dan kitab-kitab itu dituduh oleh mereka ditulis sebelum saat dia pikiran mereka sudah tidak konsentrasinya sudah jauh, tidak normal lagi. Nah, wa yaquluna dzalika ihtirazan min al-qadah bi hadza sah. Alasannya supaya tidak menuduh bahwa ulama ini atau tidak menjatuhkan ulama secara terang-terangan. Dan idza dzakar salafahu fi idadihim kama fa'alu ma'darimi. Baik. Di antara sikap yang mereka lakukan ini seperti mereka lakukan kepada Imam Darimi. Iza amu anu kana ala mu'takad al-sunul jama'ah summa asbaha muqtala aql inda talifin an-naqd. Di mereka tuduhlah Imam Darimi ini dulu adalah berakidah al-sunul jama'ah, kemudian dia telah akalnya muqtal. Muqtal itu artinya akalnya berubah. Akalnya ada rusak di akalnya atau mirip kegilaan gitu ya. Sehingga dia menulis kitab Naqdud Darimi ala Basri Marisi. Dan itu dituduhlah seperti itu oleh mereka. Yang ketujuh, at-tanaqud itirab, ya, di antaranya bahwa tujuan orang-orang yang menuduh Syekh Islam Taimiyah dan tuduhan-tuduhan itu adalah mempertentangkan antara satu ungkapan dan ungkapan yang lain, ya, untuk menjatuhkan kedudukannya dengan cara apapun mereka lakukan, ya tanaqud baina ba'dhin al-ba'd, ya, yaitu adanya saling kontradiksi antara sebagian mereka dan hadap mereka yang lain. Mereka kadang-kadang menuduh Imam Taimiyah itu biqaulin wal akhar jadi annahu yaqul bi khilafi. Ya, ini keanehannya, sebagian mereka menuduh Imam Taimiyah dan semua menuduh paham tertentu, ya, tapi kelompok lain menuduh malah lawan dari paham tersebut. Nah, wal ikhtilaf baina ma yad'unahu ala Syekh Imam Taimiyah wa baina ma huwa mawjud muqarrab fi kutubi wa rasaili wa fatawahu. Jadi padahal masalah-masalah yang dituduh-tuduhkan itu dijelaskan secara jelas oleh Syekh Imam Taimiyah dalam kitab-kitabnya, dalam risalah-risalah beliau. Contoh demikian adalah ma rumya bihi bi annahu yaqulu bi qaul rafidah. Di antaranya ada tuduhan bahwa Syekh Imam Taimiyah itu adalah sependapat dengan orang Rafidah, Syiah Rafidah. Bahkan beliau sendiri memiliki buku yang membantah paham Rafidah itu Manhaj Sunnah. Nah, ini kan wa fi muqabil dzalika ada alai annahu yubali fi tahyinil kalam Syiah. Ataupun di sisi lain mereka juga orang Syiah sendiri menuduh bahwa Syekh Islam Taimiyah adalah orang yang sangat anti dengan Syiah. Nah, ini contoh perkataan-perkataan orang ini adalah mengatakan bahwa Syekh Islam Taimiyah tidak berhujjah dan kabar wahid, kabar ahad tadi ya dalam akidah. Kemudian itu dalam tujuan untuk mencela Syekh Islam Taimiyah. Dalam sisi lain mereka mengatakan bahwa anu la tubi qabul hayy fil i'tiqad, ya, wa fi muqabil dzalika ma qalahu ba'dhum annahu la yahtaju bi qabul ahad fil i'tiqad. Tujuan di sini kata beliau adalah qaul ba'dhum mukhalifihi di sebagian orang yang menentang beliau bahwa beliau berhujjah dengan khabar wahid dalam i'tiqad, ya, beliau mengambil khabar wahid dalam i'tiqad itu untuk menjatuhkan, ya, karena orang-orang kalam kita berhujjah dengan khabar wahid dalam i'tiqad atau kabar wahid tadi. Nah, dari sisi lain mereka justru itu dari sisi menunjukkan kekurangannya karena dia berhujjah dengan kabar wahid. Di sisi lain mereka justru dia berhujjah dengan kabar wahid dalam i'tiqad dalam bentuk apa? Menuduh dia tidak berhujjah dengan kabar wahid. Tadi kan ada yang menuduhnya berhujjah dengan kabar wahid, ada yang menuduh juga dan berhujjah dengan kabar wahid. Kalau berhujjah dengan kabar wahid, mereka dalam dengan kabar wahid itu kabar ahad dalam mereka menjatuhkannya karena orang kalam tidak berpedoman kabar wahid. Di sisi lain mereka juga menuduh tidak berhujjah dengan khabar ahad. Nah, ini bentuk-bentuk, ya, tuduhan-tuduhan yang kontradiksi daripada penuduh beliau. Kemudian juga tuduh beliau dengan perkataan wahdatul wujud, ya. Dimana padahal beliau sendiri membantah paham wahdatul wujud tersebut terhadap seperti bantah beliau terhadap Nasr al-Mambaji dan juga perkataan Ibnu Arabi. Dan ini tadi kita sebutkan dalam kitab beliau Bughyatul Murtad dan juga kitab beliau yang lain tadi kita sebutkan Al-Aqidah Asfahaniyah beberapa kitab lain yang lain beliau membahas masalah ini dalam bantahan kepada Aqidah Wahdatul Wujud dan Bidatul Wujud Aqidah Wahdatul Wujud, Aqidah Al-Ittihadiyah dan Aqidah Al-Hululiyah. Baik, banyaknya celaan caci maki dari mereka-mereka yang biasanya kepada Syekh Islam Taimiyah. Ya, ini sebetulnya masih panjang kayaknya waktu yang batasi kita. Ya. Baik, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, ada beberapa pembahasan lagi di sini tentang pola-pola yang mereka lakukan di dalam bagaimana untuk menuduh Syekh Islam Taimiyah tersebut. Baik. Itu beberapa pola dan contoh-contoh kita dapat kita jelaskan di mana sikap atau pola-pola yang mereka lakukan dalam memfitnah dan menuduh Syekh Islam Taimiyah di dalam tulisan mereka. Baik, tentu secara manusia pasti beliau ada kesalahan-kesalahan, tetapi tadi kita katakan jangan melazimkan sebuah kesalahan berarti salah dalam semua pandangan, ya. Tapi kalau salah tetap didiskusikan secara ilmiah, siapapun ulama, tetap para ulama-ulama memuliakan mereka, namun juga dijadikan tidak taasub fanatik kepada beliau, tetapi beliau juga tidak boleh dinisbahkan kepada beliau sesuatu yang tidak pernah beliau ungkapkan dan beliau yakini. Demikian barangkali untuk sementara pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kali yang akan datang dapat kita lanjutkan tentang pembahasan ini. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal al-akhi madu kita dari studio silensi untuk mandu acara berikutnya untuk pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah baik, syukran jazil khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan hasanah ilmiah bagi kita semua, bagaimana kita menyimak penjelasan beliau mengenai pola-pola tuduhan yang dihadapkan ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga bandarnya. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan pesan WhatsApp di 0819896543 atau pertanyaan secara langsung di layanan telepon di 0218236543. Sudah. Ya, sudah masuk di layanan telepon, silahkan. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Pak Ujang di Jambi ini, Ustaz. Silahkan pertanyaannya, Pak. Ya, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya, Ibnu Taimiyah itu hidup pada zaman kekhalifahan siapa dan bagaimana bentuk pemerintahannya itu? Maksudnya akidah dari pemerintahan tersebut sehingga Ibnu Taimiyah di penjara. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai usulan saja, ke depan Radio Roja diharapkan untuk membahas kitab-kitab beliau gitu. Maksudnya akidah beliau itu. Jadi kita tidak mengetahui sisi negatif dari orang-orang yang musuh-musuh beliau, tapi kita juga memahami harus membahas kitab-kitab beliau juga. Itu saja, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Nah, baik, ya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ini sebetulnya penjelasan ini sebetulnya pembahasan kita setiap pagi Jumat ini adalah tentang faedah sejarah Islam. Cuman dalam abad kurun kehidupan masa yang sedang kita pelajari itu masa khalifahan Abbasiyah, yaitu prode yang kedua yang beribu kota di Kahirah. Nah, telah dijatuh kekuasaan Bani Abbasiyah yang ada di Baghdad oleh bangsa Mongol dan atau bangsa Tatar. Nah, jadi tentang masa inilah sebetulnya yang sedang kita bahas. Tetapi ada satu tokoh yang fenomenal ya di kalangan umat ini, yaitu adanya pro kontra dalam menghadapi pribadi beliau. Nah, kita bahaslah pembahasan ini. Di masa kekuasaan beliau, di masa hidup beliau, kekuasaan itu adalah bentuk khilafah. Tetapi kekhilafahan itu tidak persis sebagaimana kekhilafahan yang dilakukan oleh di masa Khulafaur Rasyidin. Di mana kita sudah menjelaskan dalam perjanjian kita di masa-masa akhir khilafah Bani Abbasiyah itu, yaitu khalifah itu hanya sebagai simbol saja, yang berkuasa adalah sultan-sultan, amir-amir di setiap daerah. Jadi tidak terlalu banyak kebijakan yang dimiliki oleh khilafah, hanya sebagai koordinasi umum saja sebetulnya. Ya, sebagaimana mungkin kita gambarkan pada hari ini seperti fungsi raja lah di negara-negara yang masih kerajaan ya, tapi yang menjalankan kekuasaan itu adalah perdana menteri dan lain sebagainya. Nah, maka di masa kekuasaan Abbasiyah, di akhir kekuasaan itu tuh khalifah itu tidak lagi terlalu berperan penting secara politis dan ekonomi. Ya, hanya sebagai itu mengatur secara umum saja. Kadang-kadang khalifah itu bahkan ada yang diganti oleh para pasukan-pasukan elitnya ya. Nah, jadi tidak sekuat pengaruhnya pada masa-masa sebelumnya. Tapi memang masih disebut bentuk khilafah. Tapi wilayah Islam saat itu sudah terbagi-bagi ke dalam berbagai wilayah. Ya, yang berkuasa adalah amir atau sultan pada setiap wilayah tersebut. Namun mereka kadang-kadang dalam beberapa kondisi tetap berkoordinasi dengan khalifah. Jadi sebetulnya kedua khalifah itu tidak hanya sebagai pemersatu saja di antara sultan-sultan, amir-amir yang ada, tapi juga tidak terlalu berperan di dalam menentukan suasana politik ya secara mutlak gitu. Ya, menggambarkannya itu agak sulit karena memang dijelaskan di dalam kitab sejarah seperti Ibnu Katsir dan lainnya, juga ditalakis oleh Imam Suyuti dalam kitab Tarikh Khulafa. Beliau menjelaskan ya khilafah itu tetap ada jadi keturunan Rasulullah SAW waktu itu. Ini karena Bani Abbasiyah ini keturunan Rasulullah SAW dari Bani Hashim. Ya, maksudnya di keluarga Rasulullah SAW, Bani Hashim. Nah, masih tetap. Jadi tidak ada yang menggantikan khalifah itu dari suku kabilah Arab yang lainnya. Namun pengaruh politiknya tidak secara total ya, untuk menguasai alam ke apa namanya wilayah Islam secara keseluruhan. Tapi yang berkuasa lebih banyak adalah amir-amir dan sultan. Wallahu a'lam bishawab. Dan adapun usulan itu sangat bagus, insya Allah. Mungkin usaha-usaha yang lain yang mungkin kajian-kajiannya juga akan bahas akidah wasatiyah kah, atau al-ubudiyah kah, atau istiqomah kah. Banyak sekali buku-buku beliau yang fenomenal, yang bagus untuk dibahas ya, dan dalam topik-topik akidah sebenarnya. Semoga aja ya, karena memang program-program ini sudah tersusun, tentu tidak bisa dilakukan secepat mungkin, karena harus diatur dulu, karena ustaz-ustaz juga sudah pegang materi-materi tertentu ya. Kemungkinan semoga aja ini bisa dikoordinasikan oleh manajemen dengan para ustaz-ustaz yang mengisi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Terima kasih banyak sekurang-kurangnya atas jawaban dan penjelasan oleh ustaz. Dan untuk selanjutnya kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mereka yang tadi yang telah dijelaskan di awal bahwa yang melakukan penelitian yang penilaiannya tidak seimbang, apakah mereka itu memang mencari-cari kesalahan dari Ahlus Sunnah, terutama dari kaum muslim Ahlus Sunnah, itu dapat dikategorikan orang-orang yang munafik, yang membenci Ahlus Sunnah? Ustaz, mohon penjelasannya. Mengatakan mereka sebagai munafik itu tidak sampai kepada hal itu ya. Mungkin karena mereka lebih banyak mendapat informasi dari si pihak saja, dan sudah terkungkung di dalam pemahamannya dia, dan tidak pernah mau untuk berklarifikasi ya. Dan bahkan saya pernah mengajar di sebuah perguruan tinggi ya, di tempat saya berdinas dulu, ya, bukan di tempat sekarang. Berbuat tinggi agama, ini pengalaman pribadi saya, dan saya mengajar waktu itu adalah ilmu jar wa ta'dil dan juga ilmu hadis, jadi takhrij, jadi takhrij dan ilmu jar wa ta'dil waktu itu. Maka mahasiswa saya ajak untuk praktek di perpustakaan. Ketika saya ajak untuk melihat yaitu pola takhrijnya Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Kan banyak sekali kitab-kitab ada di perpustakaan itu ada. Ini sekolah negeri ya, sekolah tinggi negeri. Kemudian juga di situ ada buku Usul Islam Tamiyah. Di dalam perpustakaan itu saya langsung, saya arahkan mahasiswa agar mencoba meneliti bagaimana makna Syekh Albani dalam tashih, apakah sesuai dengan standar ulama hadis atau bukan. Begitu. Kemudian juga saya katakan bagi antum yang pernah mendengar tafsirnya begini dan begitu, ini buku-bukunya sila antum baca ya, dan bagaimana ilmu beliau bisa antum langsung cek ke buku-buku beliau, termasuk tuduhan-tuduhan negatif tersebut, yang berbagai tuduhan-tuduhan lah yang menyebar tentang beliau, apakah mengatakan tentang fana'in nar ataupun widatul wujud tadi yang tuduhkan atau tasbih. Saya katakan silakan baca buku beliau. Kalau ingin tahu tentang akidah asma sifat beliau, ada di jilid 7 di Fatwa ini. Dan namun sangat aneh, pada semester berikutnya saya tidak tahu kenapa buku-buku itu semua hilang dari perpustakaan, disimpan di tempat yang saya tidak tahu. Jadi sengaja mereka hambat agar mahasiswa mereka tidak boleh mendapat informasi. Itulah yang saya pahami. Tidak boleh mendapatkan informasi tentang kebenaran, jadinya begitu. Nah, sebetulnya ini yang terjadi. Adanya penutupan informasi yang terhadap pihak-pihak itu, orang-orang yang mereka pengaruhi itu. Jadi maka kita perlu lebih banyak menjelaskan hakikat dakwah sunnah ini. Dan kita lihat banyak sekali, baik dari kalangan angkatan TNI, polisi maupun pejabat-pejabat negara yang mengetahui hakikat dakwah ini, mereka justru terkagum-kagum, bahkan senang, karena kita tidak pernah provokasi orang untuk menyebarkan aib-aib penguasa, provokasi untuk istilahnya membuat kerusakan, kegaduhan tengah masyarakat, atau menjadikan masalah-masalah khilafiyah untuk hal yang menjadi keributan di masyarakat, tidak. Jadi dibedakan antara membahas secara ilmiah dengan kehidupan bermasyarakat itu beda. ya biasa ustaz-ustaz kita sholat di masjid-masjid yang masyarakat semacam jadi imam ataupun berkhutbah ataupun sholat jemaah biasa saja, mahasiswa-mahasiswa juga demikian gitu, tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang ada juga sebagian masjid mereka gerah gitu, mereka buatlah pengumuman bahwa yang tidak sepaham dilarang sholat di masjid ini. Itu nyata, semua ini cerita ini saya ceritakan nyata dan itu ada. Nah, dan inilah sebenarnya menyebabkan yaitu mereka lebih banyak tidak mencoba untuk lebih tahu dan ingin tahu tentang hakikatnya apa yang sebenarnya ya, dan lebih banyak mengambil informasi dari pihak ketiga dan kelima gitu ya, bukan dari pihak sumber yang otentik gitu. Ini yang banyak menyebabkan, termasuk penegak hukum, termasuk juga pejabat-pejabat sebagian yang terprovokasi dengan laporan-laporan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ada sebuah pengalaman, ini pengalaman pribadi saya juga. Ada satu kelompok melaporkan ketika saya mengisi di sebuah radio di tempat bertugas dulu ya, saya tidak sebutkan tempatnya juga nanti jadi polemik. Radio swasta, saya ngisi setiap sore itu dalam suatu buah program yang anda buka itu adalah Kitab Kabair karyanya Imam Az-Zahabi, ya, karya Imam Az-Zahabi. Nah, itu malah setelah itu mereka melihat ya mulai banyak orang yang interaktif bertanya bagaimana masalah-masalah agama. Ada laporan, ya, saya dapat laporan itu dipotokopi oleh Intel surat mereka. Itu mereka buat tembusan ke Bupati, DPRD, ke MUI, ke Kejaksaan, Kehakiman, dan Kodim, ya, semacam-macam. Semua tingkat musbidah itu mereka kasih. Dengan melaporkan saya adalah ceramah saya meresahkan. Bahwa kajian saya di radio itu meresahkan masyarakat. Baik, cuman penegak hukum, subhanallah ini cu, yang betul-betul ya, menjalankan tugas dengan profesional, dia katakan. Ketika sampai dia kepada Kapolres, ditanyakan oleh Kapolres, kalian punya bukti tentang tuduhan ini? Jadi, Kapolresnya hanya minta begitu. Kalian punya bukti tentang tuduhan ini, saya akan proses. Kalau kalian tidak punya bukti, kalian yang saya proses, karena telah memberikan laporan palsu. Nah, dan akhirnya mereka tidak berani buat macam-macam. Bahkan Kapolres sendiri mengatakan sebagai mereka, bahwa saya setiap sore itu mengikuti penjelasan beliau dan tidak ada yang saya dengar hal-hal yang meresahkan. Dan kepada Intel yang waktu itu menyampaikan pada saya bilang, silakan ambil rekaman kajian saya setiap Sabtu sore itu ya, untuk diambil, jika ada poin-poin yang meresahkan silakan saya diberhentikan dan bahkan saya siap untuk ditindak secara hukum, saya bilang gitu. Nah, sebetulnya ini yang banyak terjadi, adanya provokasi-provokasi dari pihak-pihak yang tidak senang ini, dan mereka kalau ditindak secara hukum, mereka tidak berani. Mereka kalau diminta, mana buktinya? Bisa menghadirkan bukti, kemudian diklarifikasi, dan tegakkan hukum itu. Kan ini laporan. Nah, tapi ya karena kadang-kadang ada yang, ya tentu penegak hukum ini kadang-kadang ada yang dari pihak mereka ya. Kadang-kadang tidak memproses, itu aja masalahnya. Jadi oknum lah ya, nanti malah tersinggung pula para penegak hukum, tapi oknum lah gitu. Kalau penegak hukum ini kadang-kadang ada yang dari pihak mereka, atau saya jalan dengan mereka, atau saya akidah dengan mereka, kadang-kadang tidak memprosesnya. Walaupun itu sudah tahu bahwa itu adalah salah dan keliru, dan melanggar hukum. Nah ini yang terjadi sebenarnya, bahwa kebanyakan hal-hal ini sebetulnya, ya, mereka tidak pernah klarifikasi dan bertanya mana kitab yang diajarkan, di mana paham itu terdapat, di buku mana ceramah yang suka mengkafirkan, mana ceramah yang suka membid'ahkan, mesti ditanya apa bentuk-bentuknya ya, di mana kitab halaman berapa ya, dikatakan ungkapan dan perkataan tersebut, mereka tidak akan bisa ya. Itu demikian, wallahu a'lam bishawab ya. Maka itu sudah normal di dalam sunnatullah dengan adanya pertentangan ada ini akan selalu tumbuh kasana ilmiah, ada yang diskusi ilmiah selalu, dan ulama-ulama kita di dalam kitab-kitab mereka mendiskusikan berbagai pandangan pendapat itu biasa hal-hal ya, tidak menjadi suatu hal yang meruncing dalam kehidupan sosial di tengah pergaulan sehari-hari, tapi secara ilmiah mereka membahas. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, sekurang-kurangnya khairat atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Ingin kami melanjutkan sesi tanya jawab ini, namun waktu yang disediakan telah habis Ustaz, dan mungkin ada ikhtitam yang dapat disampaikan untuk para pemerhati Roja sekalian. Nah, silakan Ustaz. terima kasih bagi antum semua pemirsa dan pendengar Hoja TV Nuri Hoja. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga antum dalam kebaikan, memberkahi segala nikmat yang Allah berikan kepada antum dan diberikan keistiqomahan dalam agama ini, selalu bersemangat untuk menuntut ilmu, mengamalkan ilmu dan juga menyampaikan ilmu. Demikian, terima kasih juga para teman-teman yang di studio Silensi, Raja Silensi, dan juga studio mini Sekolah Tinggi Imam Syafi'i Pekanbaru. Semoga Allah SWT memberkahi antum semua dan membalas dengan balasan berlipat ganda. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.